Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Filah. Kembali bersama channel Kacamata Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan ada banyak hal yang bisa eliminate inflammation. Jadi dia bisa menghilangkan inflamasi. Jadi semakin kita makan ini, lagi sesuatu yang kita makan dalam badan kita itu akan menyebabkan missing electron. Kalau dia mengandung radikal bebas, elektronnya lepas, elektronnya hilang. Akhirnya banyak sekali radikal bebas di badan kita. Tanda-tanda orang radikal bebas itu kalau bahasanya di bumi dulu itu manusia karatan, keriput, tidak. Jadi apa? Tidak semestinya usianya itu katakanlah dengan karakter wajah seperti itu sudah tampak tanda-tanda penuaan. Kalau mungkin bahasa kita itu bermutu, bermuka tua, ya kan? Dan itu bisa dicek dari biological age-nya dia, jadi umur biologis selnya, umur actualnya misalkan 30 tahun, tapi ketika dicek pakai alat umur biologisnya ternyata 50. Banyak orang kayak begitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara makanan salah satunya, gara-gara makanan yang bersifat asam salah satunya, dan pikiran yang asam. Tanda-tanda orang asam apa? Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, keringatnya bau. Itu asam. Itu ada orang asam. Makanya Indonesia sekarang kenapa osteoporosis melonjak luar biasa? Kenapa pagi siang malam orang makan asam semua? Karena aja dari nasi kan asam, gula asam, tepung asam, minyak asam. Pikirannya asam. Akan seperti karena makanan akan mempengaruhi perilaku. Kenapa orang Sunda ketika Anda injek kakinya akan beda dengan orang yang sebelah? Mungkin ini bukan cerita tentang baik buruknya atau mungkin jelek atau apa, tapi ini karakter karena makanan aja sudah sama-sama baik, tapi responnya akan beda. Orang Makassar kalau Anda terinjak kakinya mungkin tidak akan sama dengan responnya seperti orang Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat makanya daun. Maka kalau pengen hatinya lebih lembut, gampang nangis, banyak-banyak makan daun. Serius. Karena emang begitu harus ada, termasuk cerita itu kan benar sih dok. Ternyata ketika mulai mengurangi makanan dia bilang, kemudian ketika sudah mulai banyak makan sayur sama buah, itu gampang banget nangis dibilang gitu kan. Apalagi kalau ada kajian-kajian yang ramai ikhwannya, karena dia belum nikah ternyata. Jadi itu seperti itu ya. Dan memang tadi moodnya kita itu ya, ada satu istilah yang kita teman-teman sering dengar namanya bunyi good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi 80% imunitas kita itu dibuat di pencernaan. 80%. Jadi semakin fresh, semakin alami, semakin banyak vitamin, mineral, enzim yang masuk ke badan kita, ya, maka akan semakin baik moodnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mungkin tiap hari ada mengkonsumsi, coba satu hari itu kita ada mewajibkan diri kita untuk mengkonsumsi satu piring yang isinya sayur sama buah, ya moodnya akan berubah. Maka pagi-pagi saran saya kalau mau berubah, jangan lagi makan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi makanannya apa? Kurma misalkan. Ya, sebagaimana hadis Nabi sama-sama 7 butir kurma ajwa. Kalau ada kurma ajwa, kalau nggak ada, ya kurma biasa cukup lah. Dibutir. Terus habis itu minum apa? Minum jahe, minum serai, segala macam. Madu 1 sendok atau minyak 1 sendok. Biasa itu untuk isi. Cukup itu sarapan. Ya. Baru saja minum begitu, tiba-tiba ting ting ting ting ting di rumah-rumah bunyi kan? Kok gue lewat? Gue sehat kan? Kenapa gak berani ngomong gitu? Enak dia gitu kan, tapi sehat. Kalau dia coba abang bubur ayam tuh bikin bubur ayam pakai brown rice, beras coklat, mungkin saya mau beli buburnya. Jadi di semua bubur ayam itu, jadi kalau teman-teman pengen beli bubur ayam, kalau saya sih ya, ini caranya, beli bubur ayam kuahnya penuhi satu mangkok, nanti penuhi dengan sayur seledri sama daun bawang ya, kasih sambal. Udah itu lebih sehat daripada satu mangkok yang isinya nasi ada nasi kan, ada kerupuknya kan, ada cakwenya kan, ayo. Itu namanya supnya tadi itu sup bubur ayam. Kalau makan, kalau enggak juga apa. Saya dakwah seperti ini juga enggak baper kok. Serius. Ada mau berubah silakan, enggak berubah silakan. Ya, tapi yang jelas ingat apa yang kita makan sekarang ya akan menjadi salah satu nasib dari kesehatan kita di masa depan. Itu aja pesannya. Jadi kalau pengen masa tua kita nanti gak nyusahin orang, mulai sekarang hiduplah sehat ya. Hiduplah sehat, jangan nyusahin orang dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Karena sih anak istri, suami, ya, keluarga ya, padahal kita bisa tadi ya, kita bisa cegah dari sekarang sekalian. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa hidup sehat itu jangan jadi lifestyle, tapi jadikan itu bagian dari ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mulai menjalani hidup sehat, kita dapat pahala. Minum madu dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, karena bagian hidup sehat tadi. Ya. Minum madu ya Allah, semoga dengan madu ini aku bisa bangun malam, ya Allah, semoga dengan madu ini aku bisa baca Quran lebih baik. Bisa kok. Ya. Jangan cuma lifestyle, kalau lifestyle ya terlalu singkat, ya. Atau terlalu pendek, cuma apa tuh namanya kita berniat seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya, Ustaz? Memperbaiki itu semua. Banyak sebenarnya kalau kita lihat dari gambar ini, mungkin ada banyak hal yang kita bisa konsumsi yang apa tuh namanya bisa memperbaiki itu ya. Termasuk salah satunya kata kunci 80% imunitas kita itu ada di pencernaan. Maka benar pencernaannya. Pencernaan kita butuh apa? Butuh vitamin, butuh mineral, butuh enzim, butuh probiotik, butuh prebiotik ya. Maka salah satu caranya adalah mulai berkenalan dengan probiotik tadi ya. Mulai berkenalan dengan probiotik tadi. Semakin kita kenal sama mereka, maka insya Allah pencernaan kita akan semakin sehat. Salah satu contoh probiotik apa? Tempe kan? Tempe kan probiotik, ya kan? Tapi tempe itu kalau mau sehat jangan di orang Purwokerto dari zaman dulu makan mendoan. Betul? Tapi habis makan mendoan gak handphone-handphonean. Nyakul, tahu. Habis orang Padang, orang Padang habis makan nasi Padang apa ya? Ke sawah, berladang, ya, naik gunung segala macam gitu kan, kebakar kalorinya kita. Habis makan begituan gak banyak yang dikerjakan. Gak banyak yang dikerjakan. Akhirnya apa? Numpuk lagi. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tempe tadi, tempe itu jangan khawatir, tempe itu sudah matang, kedelainya sudah direbus. Bahasa nggak matang itu karena kita mikirnya nggak digoreng aja, sudah matang dia. Dan tempe itu kan probiotik. Coba lihat, apakah Bapak Ibu pernah lihat orang Korea menggoreng kimchi? Karena kimchi itu kan probiotik, kan fermentasi dia. Probiotik, biotik itu kalau dipanaskan rusak dia. Gitu. Maka pagi-pagi salah satu caranya adalah selain tadi mungkin makan makan kurma ya, teman-teman juga bisa makan ini tempe. Jadi tempenya nanti dikasih madu. Makin aneh kan? Gak banyak modal tapi irit, ya irit tapi sehat, serius. Madu kan asam amino, ya kan? Asam amino ketemu probiotik tempe, oh masih sehat insya Allah. Ya, jadi rotinya mulai diganti sama keping-kepingan tempe, celup ke air, celup ke madu, minum yang teh serai. Oh canggih banget, masa depannya jelas. Masa depan kesehatan insya Allah jelas. Coba aja. Nanti lihat, ngantuknya mulai hilang. Apa yang saya sampaikan ini buat sekalian, ini bukan main-main, serius. Artinya kalau benar-benar Anda ikutin ya, Anda mulai mengurangi tadi nasi, kemudian Anda mengurangi minyak, Anda mengurangi apa, maka tubuhnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Akan memperbaiki, berat badan turun itu hanya efek samping saja. Kalau berat badan sudah turun, berusaha yang terjadi apa? Coba kita lihat. Tubuh kita akan tadi recovery sendiri ya. Salah satunya ini. Jadi kalau Anda lihat kalori restriksi. Kalori restriksi itu kita mengurangi kalori masuk dari puasa atau mungkin dari mau masuknya kalori yang tidak ada itu. Coba lihat, yang pertama body fat pasti akan turun. Body fat pasti akan turun. Kemudian yang kedua yang kita lihat dari kanan gitu kan, akan terjadi apoptosis, jadi selnya akan bunuh diri, sel-sel rusak. Ya. Kemudian insulin growth hormonnya itu signalnya akan diperbaiki sama tubuh. Kemudian insulin sensitivitas atau sensitivitas insulin akan diperbaiki. Kemudian anabolik hormon, hormon-hormon pembangun akan diperbaiki juga. Kemudian peradangan kronik pada badan, misalkan dengkulnya sakit apa sakit, dengan kita mengurangi kalori yang masuk itu akan dikurangi dan akhirnya nyerinya akan hilang. Tuh. Jadi sebenarnya mengurangi berat badan itu menang banyak kita sebenarnya. Mengurangi berat badan itu menang, cuma orang pikirnya tuh ngejar, cuma ngejar itu doang, ngejar apa? Berat badan turun ngapain? Jadi kalau kita ngerti polanya, nggak perlu ikut pola-pola diet. Udah makan seimbang, kapan kita makan, tahu kapan makan, kapan puasa, kapan berhenti, kapan kenyang, gitu. Itu cukup. Ya. Kemudian, meningkatkan antiinflamasi. Jadi ada hormon-hormon yang nanti meningkatkan proses anti-peradangan dalam tubuh kita. Jadi dia seperti antibiotik yang alami. Bahkan yang luar biasa, lu sekalian, kalori restriksi atau puasa salah satunya, bentuk itu adalah cara tubuh kita untuk merangsang namanya endogen antioksidan. Antioksidan itu kita bukan dari sayur atau buah, kan? Tapi tubuh kita juga punya senyawa itu. Yang itu bisa dipicu kalau tubuhnya tidak diasup dengan makanan. Itu hasilnya salah satunya, ya. Dan autofagi salah satu mekanisme badan kita memakan sel-sel yang rusak itu bisa juga terjadi kalau kita melapakan dirinya. Kalau bahasa saya itu dulu pernah saya tulis zaman-zaman di Twitter, itu namanya singa lapar dulu. Singa lapar seperti apa? Misalkan kita punya singa, contoh aja. Singa itu kita biasa satu hari kasih makan 10 kilo daging, misalkan. Hari ini misalkan, dalam satu hari, singa tadi kita cuma kasih 3 kilo daging, artinya kita ngurangi 2/3. Singa yang tadi kita kasih 3 kilo daging tadi, kemudian kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Pasti singa tadi akan makan orang untuk mencukupi 2/3, kan gitu kan? Sama kayak badan kita. Ketika Anda membiasakan tiba-tiba Anda membiasakan untuk tidak makan, membiasakan lapar dulu, maka saat itulah tubuh akan, lapar itu signal sebenarnya. Lapar itu signal kita butuh kalori masuk. Tapi kalau nggak ada kalori, maka kita biarkan waktu setengah jam, maka tubuh akan menjadi tanda kutip signal lapar tadi. Hanya butuh setengah jam, nanti lama-lama sinyal laparnya akan hilang. Karena singanya sudah berkeliaran untuk mencari sumber-sumber deposit energi yang gak kepake. Gitu. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan. Tunggu dulu beberapa saat. Supaya proses otofaginya jalan. Biasanya setengah jam sudah hilang. Setengah jam sudah hilang. Ya. Itu cara paling mudahnya, ya. Seperti itu.